Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم من النار معاشرة الإخوة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Yang pertama, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di tempat yang mulia, di masjid, di antara masjid-masjid ahli sunnati wal jamaah, dan di markas, di antara marakis ahli sunnati wal jamaah. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, maksud dari kedatangan saya di tempat yang mulia ini, di tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dan di tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membarokahinya, untuk ziarah kepada ikhwan dan kepada al-ustaz al-fadil Mu'ad hafidhullah ta'ala. Karena sebelumnya kita telah pernah bertemu di Solo, dan kemudian niat ziarah ini yaitu nastafid, kita mengambil faedah dari beliau dan dari para asatidah yang ada di sini. Nah, bukan kita untuk menyampaikan faedah, justru kita yang mendapatkan faedah, karena kita adalah saghir, kecil. Sedangkan para asatidah yang ziarah dan yang terjadwal di tempat yang mulia ini, mereka adalah para asatidah kibar yang telah diakui keilmuannya. Naam. Fadhilah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Akan tetapi karena diminta sebagai amalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansahlahu." Apabila saudaramu meminta nasihat, maka hendaklah kau berikan nasihat padanya. Dan pada hakikatnya, nasaih wal fawaid cukup dengan apa yang ada pada al-enam al-asatidah yang ada di sini, dan juga para asatidah yang terjadwal di ma'had ini. Naam. Fadhilah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebelumnya, alafu minkum minta mushafnya. jazakumullah. Fadhilah rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini akan kita sampaikan beberapa faid mimbab murojaah, apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita kaji, yaitu keharusan bagi seorang muslim untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar bagi kita yaitu nikmat kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala al-Islam, sehingga kita terselamatkan dari kekekalan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat berikutnya bukan sekedar diberi Islam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat tersebut dengan kita dipahamkannya as-sunnah. Kita mengenal manhaj salaf dan kita mengenal akidah as-sahihah dengan berbagai macam pintu-pintunya. Ada di antara kita yang mengenal manhaj salaf berbeda-beda jalannya dengan saudara, dengan teman, dengan buku, dengan taklim, dengan berbagai macam cara. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi keharusan bagi kita dengan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mengenal manhaj salaf, keharusan bagi kita untuk mensyukurinya dan menjaganya nikmat tersebut. Dan jangan sampai nikmat tersebut hilang dari kita. Kita berupaya mencari tempat-tempat yang di situ menjadikan kenikmatan tersebut lebih sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kenikmatan ini nanti di akhirat berupa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khotib fil rahimani wa rahimakumullah. Naam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita di muka bumi ini, kita telah diberi alat untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal al-haq kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Di Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Sifatnya kita ketika kita keluar dari perut ibu kita, لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, tidak mengerti apa-apa. Apa ada di antara kita atau manusia yang ketika keluar perut dari ibunya langsung hafidzul Quran, hafidzul hadis? Tidak ada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita di dunia ini dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan bekal. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah Subhanahu wa taala berikan padanya as-sam', pendengaran. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini bertingkat-tingkat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya as-sam', pendengaran. Kemudian wal absar, Kemudian Allah Subhanahu berikan padanya penglihatan. Ya. Makanya ketika si bayi tersebut lahir, apa sudah bisa melihat? Enggak ada ya. Enggak ada yang bisa melihat. Ketika lahir belum bisa melihat. Ya. Mungkin baru mendengar. Kalau digertak kaget atau nangis. Nah. Kemudian tingkatan yang ketiga, wal afidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan padanya hati atau akal. La'allakum tashkurun. Supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan ini. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wa hadhihi ni'matun asbabun min asbab tahsinil ilm. Kenikmatan-kenikmatan ini yang tiga tadi sebab di antara sebab-sebab untuk mendatangkannya ilmu. Wa ma'rifatillah, dan juga sebab untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qadabilah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang bisa mendapatkan ilmu dari mana? Dari mendengar. Seseorang bisa mendapatkan ilmu dari mana? Dari melihat. Seseorang bisa mendapatkan ilmu dari mana? Dari tadabbur. Akal yang dia gunakan. Dan begitu pula seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat sam'iyah. Ayat-ayat yang didengar. Nah. Berupa qira'atul Quran. Berupa wa'id. Wejangan-wejangan. Berupa nasihat. Berupa al-bayan, penjelasan, wal burhan, wal irsyad, wa tawjih. Itu semuanya. Nah. Begitu pula seseorang bisa mendapatkan ilmu dengan berakal. Allah Subhanahu wa taala sindir dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mempelajari, mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati-hati mereka itu dalam keadaan buta? Naam, ikhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Ini besarnya nikmat. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita al-Islam wa sunnah. Dengan tiga kenikmatan ini seseorang bisa mendapatkan ilmu dan seseorang bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap tiga kenikmatan ini. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap tiga kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la takfu ma laysa laka bi ilm. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada." Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya kan? Ya tidak? Apa yang disebutkan? As-sam', pendengaran. Penglihatan. Dan hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Janganlah kalian berhenti atau melakukan suatu perkara yang tidak ada ilmu pada kalian. Yang mana tiga perkara ini merupakan tahsilul ilm. Maka berkata al-imam al-Bukhari hafizhahu rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum seorang itu naam berucap dan beramal. Mempelajari dulu, mengkaji. Wa la takfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kalian berhenti atau mengamalkan suatu amalan yang tidak memiliki ilmu pada kalian. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan hati atau akal. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan besarnya kenikmatan ini yang harus kita jaga, yang harus kita manfaatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qatu fil rahimani wa rahimakumullah. Dan bersama dengan itu, bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan tiga kenikmatan ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat yang 179, ancaman bagi orang-orang yang tidak mensyukuri kenikmatan ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita sebab yang menyeret mereka ke dalam jahanam, tidak memanfaatkan dan tidak mensyukuri kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha, dan sungguh kami telah penuhi jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka adalah lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati akan tetapi hatinya tidak bisa untuk memahami ilmu, tidak bisa untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik kauniyah ataupun syar'iyah, tidak bisa memahami kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati akan tetapi tidak bisa memahami hati mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki a'yun, penglihatan. La yubsiruna biha, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan penglihatan yang Allah Subhanahu berikan penglihatan padanya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki pendengaran akan tetapi mereka tidak bisa mendengar nasihat, taujih, wal bayan, wal irsyad yang disampaikan ahlul haq. Nah, dan bahkan derajat mereka lebih rendah sebelum Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala mereka muliakan mereka dalam keadaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahu minat thayyibat wa fadhalnahu ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan bani Adam dan kami kuasakan dia di lautan dan di daratan. Warazaqnahum minat thayyibat, dan kami berrezeki kepada mereka dari kebaikan-kebaikan. وفضلناه على كثير ممن خلقناه تفضيلا. Dan kami utamakan dia dari penciptaan kami dengan keutamaan yang sangat besar Bani Adam tersebut. Akan tetapi tidak bisa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya berupa penglihatan, pendengaran dan hati. Tidak mampu untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau melihat kenyataan realita yang ada. Nah, Allah rendahkan pada mereka. Ulaika kal'an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang ternak. Dan bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dengan tiga kenikmatan tersebut. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Maka khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di tempat yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita. Dan mudahkan langkah kaki kita. Di tempat yang mulia ini. Di markas di antara marakizi ahli sunnati wal jamaah. Di ma'ad di antara ma'ahid ahli sunnati wal jamaah. Kenikmatan yang sangat besar. Yang harus kita jaga. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kita. Di atas manhajus salaf. Di atas aqidatus sahihan. Nah, yang mana kita dari berbagai macam daerah. Ya, berbagai macam daerah. Ini kenikmatan. Siapa yang menyatukan kita? Siapa yang menyatukan hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan kita. Nah, Allah nyatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalian menjadi bersaudara, menjadi satu tubuh, menjadi satu bangunan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamakan al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya sebagaimana bangunan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kajasadin wahid, sebagaimana jasad yang satu. Naam. Khotibul rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sungguh sangat besar dan sangat banyak. Dan kenikmatan-kenikmatan tersebut bertambah dan bertambah dan bertambah. Semakin besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Naam. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Kemudian, kenikmatan di waktu ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Fitnatu dunia, wa fitnatu syahwat, dan fitnatu syubuhat. Naam. Fitnatu syubuhat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita. Walhamdulillah. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita selalu istiqomah di dalam. Dan begitu pula fitnatu dunia, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya kita diselamatkan darinya. Qotibillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika kita masuk di tempat-tempat yang seperti ini, walaupun sederhana, nah, akan tetapi memberikan kesejukan di dalam hati kita. Seorang mukmin, mereka meyakini dan mengetahui hakikat kelezatan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa iman. Dan juga mereka meyakini dan mengetahui kesempurnaan kelezatan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, tidak akan bisa membahagiakan manusia selama-lamanya. Fadhilah rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan dikatakan oleh al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan tentang hakikat dunia. Qala rahimallahu taala, hakikat dunia a'zamu sihran min Harut wa Marut. Hakikatnya dunia adalah sangat besar pengaruh sihirnya daripada sihirnya Harut wa Marut. Fa inna Harut wa Marut yufarriku bainal mar'i wa zawji. Karena pengaruh sihirnya Harut wa Marut bisa membedakan atau bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya. Iya kan? Dalam Al-Qur'an. Benar berkata al-Imam, fa inna dunya fa innaha tufarriqu bainal abdi wa rabbihi. Sesungguhnya dunia ini yang akan besarnya sihirnya dunia ini yang akan bisa memisahkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Subhanallah. Benar a'imam menyatakan. Bisa memisahkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ketika telah terfitnah dengan dunia. Ditinggalkannya manhajus salaf. Ditinggalkannya akidah. Ditinggalkannya agama. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya telah memuliakan dia. Kalau kisah sangat banyak. Baik dari a'immah yang terdahulu sampai sekarang. Banyak. Di antara kisah yang ma'ruf yaitu Abdullah Al-Qasimi. Mungkin telah disampaikan oleh Ustaz Mu'ad Hafidhullah Ta'ala. Kisah yang ma'ruf di kalangan para ulama. Nah, dengan sebab dunia yang ada padanya, dengan sebab syubhat dan syahwat yang ada padanya, sehingga memisahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhilah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kenikmatan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ahlu sunnati wal jamaah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Allah nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari perkara yang munkar. Nah, kemungkaran yang ada, ikhwatufillah rahimani wa rahimakumullah, dan yang telah menyeluruh merata dan bahkan tingkatannya internasional, yaitu adanya teroris. Nah, adanya teroris. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk al-amru bil ma'ruf wannahyu anil munkar. Dan kita yakini amanah ini adalah amanah yang sangat besar. Dan bahkan ini adalah merupakan mizah, ciri di antara ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan juga ciri di antara ciri-ciri umat Islam. Nah, dengan menebarkan majalah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, memahamkan kepada mereka, inilah amalan yang mulia. Dan juga dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa idza lam yastati' fa bilisanihi fa idza lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kemungkaran teroris, radikalisme adalah kemungkaran. Naam. Falyughayyiru biyadihi, maka adalah dia merubah dengan tangannya. Inilah tugasnya para wulatul umur, para jajaran pemerintah. Mereka merubah kemungkaran dengan tangan-tangan mereka. Naam. Fa idza lam yastati fa bilisanihi, kalau seandainya dia tidak mampu maka dengan lisannya. Lisanul maqal wa lisanul hal. Naam. Lisanul maqal, yaitu dengan menyampaikan naam al-bayan, penjelasan kepada mereka tentang kesesatan-kesesatan teroris. Naam, inilah tugasnya mereka para asatidah. Hafidhahumullah ta'ala wa jazahumullah khairan. Naam, menjelaskan kepada mereka dan memahamkan kepada kaum muslimin bahaya serta kesesatan mereka. Dan juga lisanul hal, kita dituntut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari kita Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak boleh ketinggalan. Kalau kita tidak mampu untuk lisanul maqal, menyampaikan, menjelaskan kepada mereka, kita yang kedua itu lisanul hal. Nah, Pak memberikan majalah. Nah. Fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan juga kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hati yang demikian inilah salmal iman. Qul fil rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kita bersyukur dengan adanya tebar majalah ini. Qul fil rahimani wa rahimakumullah. Karena kita betul telah melihat berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang telah mereka perbuat, yang telah mereka lakukan. Naam. Mungkin di antara kita tidak sampai untuk memperingatkan. Mungkin di antara kita tidak sampai untuk memahamkan kepada masyarakat. Jangankan memahamkan, dalam perbagian seperti ini sudah dituduh. Kita sudah dicap sebagai teroris. Maka dengan adanya tebar majalah ini, nam bisa menyampaikan pada mereka. Ini loh hakikat dakwah kita. Dan inilah nam buku yang telah menjelaskan tentang berbagai macam penyimpangan, kesesatan-kesesatan para teroris. Naam, jazakumullah khairan. Fadhil fil rahimani wa rahimakumullah. Ihrisu, semangat di dalam naam program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mujahid bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Naam. Dan sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dan sungguh akan kami beri hidayah kepada mereka. Janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bersungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu akan memberikan hidayah padanya. Naam, alafu minkum, terlalu lama. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.